نعم بسم الله. جدي الأب kapan dia dapat waris dengan fard saja? Pak Muhammad, bukan. Bukan. Mati. Kenapa? Kapan dia dapat seperempat saja dengan fardat saja? Kapan? Hah? Halo? Kalau istrinya meninggal? Kalau istrinya meninggal? Bajis? Ya, kalau istri yang meninggal memiliki fara' waris zakar. Ya, Zainab meninggal dunia. Meninggalkan seorang suami, jelas suami. Meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki. Berarti Zainab meninggal ini meninggalkan fara' waris zakar. Kalau seperti ini berarti saya ulangi, meninggalkan kakek bapak ya, Zainab meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang ayah. Meninggalkan ayah dan seorang laki-laki. Maka ayah terdapat hanya dapat 1/6, hanya dapat farad. Kenapa? Karena Zainab memiliki farad waris zakar. Nah, yang kedua, dia seorang ayah dapat ta'sib. Kapan, Lim? Iya. Ketika istrinya meninggal, anak perempuan berarti anaknya. Ini tadi terbalik dengan suami. Saya ulangi, ayah dapat dengan ta'sib dari putranya atau putrinya ketika si mayit meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan fara' waris sama sekali. Ya. Zainab atau siapapun yang meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan ayahnya masih ada. Ya. Dan suami masih ada. Atau Zaid meninggal dalam keadaan meninggalkan seorang istri dan ayah, tidak punya turunan. Zaid meninggal dalam keadaan meninggalkan seorang istri dan ayah. Istri dapat apa? Abdullah, istri. Si Jai meninggal tidak punya anak. Jadi dia dapat 1/4. Karena dia tidak punya turunan, berarti istri dapat 1/4. Sisanya untuk ayahnya, ta'siban. Sisanya untuk ayahnya, ta'siban. Berikutnya adalah yaris bil fard wa ta'sib. Kapan Muhammad? Kapan? Ya, ketika fanaksim itu adalah wanita. Zaid ketika meninggal dunia, ya, meninggalkan seorang putri dan ayah. Putri dan ayah. Putri dapat berapa? Teman? 1 orang. Hah? Putri. Putri dapat berapa? 1 orang putri. Setengah, iya. Ayahnya 1/6. Sisanya untuk si ayah. Iya. 3,5 berarti masalah di 6 putrinya dapat 1,5 berarti 3. Ayahnya 1/6 dapat 1. Sisa 2 lagi, 2-nya buat ayah. Gitu. Nah. Allah rahimahullahu taala misalun atau misalu irsihi bil fardi. Fakat contoh si ayah mendapat waris dengan farad saja. Yang ditentukan dalam nas. An yamuta shakhsun an abihi wa ibnihi. Seorang meninggal dunia, ia meninggalkan ayah dan anak laki-lakinya. Maka fa'il ab as-sudus. Ayah hanya dapat 1/6. Ya, itu adalah bagian fardnya. Kenapa? Karena ada anak laki-laki para waris zakar. Wal ibni al-baqi. Dan sisanya untuk anak laki-lakinya. Wa mithalu irthihi bita'sib. Contoh warisan si ayah dapat dengan ta'sib faqat. An yamuta shakhsun an zawjatihi wa abih. Seorang meninggal dan kadang meninggalkan istrinya dan ayahnya. Li zawjati ar-rubu. Maka si istri dapat 1/4. Kenapa? Karena suaminya tidak punya farak waris. Maka dapat 1/4. Walil ab al-baqi. Ya, 1/4 berarti masalah dari 4. 1 untuk suami, untuk istri, 3-nya lagi untuk ayahnya, 3 bagiannya lagi. Wa mithalu irthihi bil fardhi wa ta'sib. Contoh, ya, dia dapat waris dengan fard dan ta'sib. An yamuta shakhsun an ibnihi wa abih. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang putri dan ayahnya. Wal binti an-nisf. Ya, putrinya satu karena satu orang dapat 1/2. Wal ab as-sudus fardan. Si ayah dapat 1/6-nya bagian dari fard. Karena si mayit punya farad, turunan. Wal baqi sisanya lagi berarti 2/6, duanya, dua bagian lagi untuk si ayah ta'siban sebagai bagian dari ta'sib. Ini ayah. Selesai kita bahas 4, 6, suami, istri, kemudian ibu dan ayah. Sekarang berikutnya adalah miras al-jiddah. Al-muradu bil-jiddati huna ma lam tudli bidhakarin bainahu wa bainal mayyit untha. Adalah seorang nenek yang tidak ada hubungan dengan si mayyit melalui laki-laki, yang laki-laki tersebut dengan si mayit terhalang seorang wanita. Ka ummi abil um. Seperti apa? Ummi abil um. Ummi abil um ini tidak dapat. Kenapa? Karena dia punya hubungan kepada si mayit melalui laki-laki abil um, dan abil um ini berhubungan dengan si mayit hubungannya melalui wanita al um, sehingga dia tidak dapat waris. Dia adalah termasuk dzawil arham. Ini pentingnya memahami yang poin sebelumnya. Ya, ini di poin apa namanya kedua dari usul di halaman yang ketujuh itu, fal usul adalah man tafarra mayyit minhum kal abawal ummahat. Pengecualiannya dua, yaitu yang kedua adalah kullu unsa adlat bidzakarin hala baina wa bainal mayyit unsa. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Yang pertama, tidak semua jiddah itu dapat waris. Kalau nenek, ya, kalau di kita mungkin buyut dari ayahnya ibu, nenek dari ayahnya ibu tidak dapat waris. Dia termasuk zawil arham. Nah, Zaid meninggal dunia. Zaid, ya, punya ibu Fatimah. Fatimah punya ayah Ahmad. Ahmad punya ibu Zainab. Ya, berarti Zainab itu buyutnya mayit. Tapi buyut melalui ayahnya ibu. Ya, mayit punya ibu namanya Fatimah. Fatimah punya bapak Ahmad. Ahmad punya ibu. Nah, ibunya Ahmad ini ibunya kakek dari si mayit, tapi dari pihak ibu tidak dapat. Ya, karena maksudnya dari arham. Dia punya hubungan ke si mayit melalui laki-laki, tapi terhalang perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tari sujiddah mawujudil Iya. Yang kedua, nenek juga tidak mendapat waris kalau masih ada ibu. Dia mahjubah, terhalang oleh ibu. Tadi misalnya, Zaid tufiya meninggal dunia. Dia punya ibu Fatimah. Fatimah punya masih punya ibu. Ibunya masih hidup. Ya, Zainab. Fatimah punya ibu Zainab. Zainab nenek dari mayit. Dia tidak dapat. Kenapa? Karena si ibunya masih ada. Fatimah masih hidup. Maka ibunya Fatimah itu terhalang. Ini yang pernah ditanyakan. Iya. Dia mahjubah. Yang ketiga, yang perlu juga diingat juga, wala ma'a wujudi jiddatin aqrab minha. Demikian juga dari rahimahullah ta'ala, dia tidak dapat waris. Iya, kalau ada nenek yang lebih dekat hubungannya daripada dia. Ka ummi umil ma'a wujudi umil ab. Iya. Tadi saya contohkan, Zaid meninggal. Dia punya ibu namanya Fatimah. Fatimah punya ibu namanya Zainab. Zainab punya ibu, ya, namanya Ruqayyah. Ruqayyah itu adalah ibunya ibu dia. Ibunya ibu si mayit. Berarti buyut. Buyut dari pihak ibu. Tapi si mayit itu punya nenek dari ayah. Iya, nenek dari ayah. Ayahnya misalnya Zaid, anak ayahnya Amir. Amir punya ibu namanya siapa misalnya? Sebut nama kira-kira namanya? Fulanah lah. Iya. Ini garisnya buyut. Tadi kan Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Tiga tingkat. Zainab, Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Tiga tingkat, buyutnya. Kalau ini nenek beneran dari ayah, maka yang paling jauh si buyut ummi umil ya, nenek yang merupakan buyutnya dari ibu, itu tidak dapat. Kenapa? Karena ada umil ab. Karena nenek yang terdekat ibunya ayah masih ada, maka dia tidak dapat. Itu yang ketiga. Yang catatannya yang pertama adalah tidak semua nenek itu dapat. Karena ada nenek yang masuknya Dzabil Arham. Siapa itu? Itu antum lihat di poin kedua dalam usul, yaitu seorang nenek yang punya hubungan kepada si mayit melalui laki-laki, tapi laki-lakinya terhalang oleh wanita. Iya, yaitu buyut, atau mungkin lebih tepatnya ibunya kakek dari ibu kita. Ibunya kakek dari ibu kita. Ya, kita punya kakek dari ibu. Nah, ibunya si kakek ini tidak dapat, tidak dapat arham. Yang kedua perlu diingat adalah si nenek juga kalau masih ada ibu kita, masih ada ibu si mayit, tidak dapat. Nenek itu terhalang oleh ibu si mayit yang masih hidup. Yang ketiga, ya, karena kan pembahasan masalah aba ul ummah itu terus ke atas usul itu. Kalau ada nenek yang terdekat, lebih dekat hubungan dengan si mayit, maka nenek yang paling jauh juga terhalang, tidak dapat. Demikian, Allah a'lam. Insyaallah.